sisimu menatap semua keindahan di wajahmu. Jangkaulah dan sentuhlah anganku, karena kaulah yang menjadi pilihanku. Ku ingin mendengar sayang bisikan suara rindumu. Cintamu membuat surga di dalam hati. Dan tak pernah padam kekasihku.